فضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita baca halaman 11 bab 1 tentang ilmu tajwid. Ilmu tajwid menurut bahasa diambil dari suatu yang baik, lawannya adalah jelek. Diambil dari kata jawwada yujawwidu tajwidan, yang artinya adalah perbaikan, penyempurnaan, pemantapan. Dan dikatakan bagi orang yang baik dalam bacaan Al-Quran adalah mujawwid. Nah, menurut istilah jawwada yujawwidu tajwidan, tajwidatan, jawadan, tijwadan, masdara mujawwadan, mujawwidun, jawid, ladu jawid, mujawwadan, mujawwadun. Nah, masdarnya ada tajwidan, tajwidatan, tijwadan, tijwadan. Nah, ini boleh dikatakan ini semuanya. Boleh tajwidatan, tajwadan, tijwadan. Baik, at-tahsin wa takmil wa itqan. Hadza kama qalahu Naam Abdul Aziz wa qari fi hidayah al-qari aidan wa qawaid at-tajwid aidan. Nah, banyak masadir di sana. Baik. Wasil. Secara istilah adalah keluarnya semua huruf hijaiyah dari makhrajnya dengan memberikan hak dan keharusannya dari sifat tersebut. Naam. Wasil. Adapun hak dari sifat itu adalah sifat lazim yang tidak berubah dari semua keadaannya, seperti sifat jahr, syiddah, isti'la, istifal, itbaq, qalqalah dan sebagainya. Naam. Kharaju kulli harfin min makhrajihi ma ya'tihi haqqan mustahiqah. Min sifat lazimah wal 'aridah. Sifat lazimah yaitu sifat yang tidak berubah-ubah. Artinya pada huruf tersebut pasti ada sifat-sifat seperti ini. Contohkan al-hamzah. Situ ada sifat al-jahr. Wa aidan man yalqa. Sifat mana? Bagaimana yang menajar? Asyiddah aidan, istifal, wal-infitah. Nah, ini tetap ada terus menerus yang tidak berubah. Jadi selamanya huruf itu ada sifat-sifat dari tadi. Wattah aidan, wattah. Misalnya al-jahr, asyiddah, isti'la, al-istifal, wakakolah dan lain sebagainya. Ini terus ada. Ini namanya sifat lazimah. Nah, terus ya. Sedangkan keharusan dari sifat-sifat tersebut adalah sifat yang bisa berubah, seperti sifat idhar, idgham, iqlab, ikhfa, tarqiq dan tafkhim. Berikan contoh. Yang sifat al-aridah yang bisa berubah-ubah. Sama-sama nun sukun. Akan tapi setelah nun sukun, kalian lihat setelahnya apa? Kalau setelahnya yanmu, ya nun mim waw, maka dinamakan dengan idgham naqis bi gunnah. Kalau setelahnya huruf izhar, akhi haka ilman haza ghair khasir, yang enam huruf ini, maka dibaca dengan izhar halki. Kalau setelahnya huruf al-ikhfa dibaca ikhfa. Setelahnya huruf iqlab dibaca iqlab. Wahaka. Nah, akan tapi tetap ada sifat lazimahnya. Nun tetap ada sifat lazimah. Tetapi setelahnya dilihat. Setelahnya atau ra misalnya. Ra ada sifat tertentu tadi, sifat lazimah. Tapi di sana juga ada sifat al-aridah yang bisa berubah-ubah. Kalau di dhammah menjadi tebal, kalau di kasrah menjadi tipis. Ada beberapa kalimah di sana yang dibaca dengan dua cara, dibaca tebal dan dibaca tipis. Dan juga alif kadang-kadang dibaca tebal, kadang-kadang dibaca tipis. Alif yang sebelumnya didahului oleh huruf isti'la, nah, dibaca dengan tebal, to, atto. Setelahnya sebelumnya huruf istifal jadi tipis. As-sa'iri tidak boleh as-sa'irin. Al-batil tidak boleh al-batil. A'udhu lain lagi nanti. Nah, jadi alif bisa berubah-ubah. Jadi juga lam. Nah, lam juga bisa berubah-ubah. Ketika ada laf al-jalalah yang sebelumnya dilalui oleh kasrah dibaca tipis billah. Kalau sebelumnya dhammah atau fath dibaca tebal Allah. Nah, sehingga salah ketika kita mengucapkan lam selain huruf al-jalalah yang dilalui oleh dhammah atau fathah. Seperti orang yang suka zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, baca dengan tebal. La ala khata. Nah, harus tipis. Kecuali di sana ada qiraah. Jadi qiraah wars. Bila sebelumnya didahului oleh tiga huruf as-sad wadh wata bisa tebal at-talaq lamnya tebal wa yuqimus salat dhalta 'alayhi 'akifa. Nah, tebal, tapi ini khusus qiraah warsh An-Nafi. Al-Jumhur Al-Qurra ma yakra'una di at-tafkhim, tidak membaca dengan tafkhim kecuali pada laf al-jalalah yang didahului oleh dhammah atau fathah. Nah, pas peletak dasar ilmu tajwid ditinjau dari sisi amalan prakteknya adalah wahyu dari Allah Azza wa Jalla yang disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril alaihi salam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat, lalu para sahabat menyampaikan kepada tabi'in, dan begitu seterusnya sampai ilmu itu kepada kita. Maka dari itu tidak ada seorang pun yang diperbolehkan berijtihad dalam hal bacaan Al-Qur'an tersebut. Nah, zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabat tidak ada istilah izhar halqi, tidak ada istilah iqlab, tidak ada istilah idgham naqis bi gunnah dan lain sebagainya dari perkara ahkam at-tajwid, karena mereka mengambil secara langsung, para sahabah mengambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW mengambil dari Jibril alaihissalam. Hatta qala qalat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha Rasulullah SAW yu'aridhu al-Quran fi Ramadan marratain. Nah, ini Ramadan di akhir hayatnya dua kali. Di setiap Ramadan Rasulullah SAW selalu mengambil dars dari Jibril alaihi salatu wassalam. Para sahabat juga begitu. Para tabi'in mengambil dari para sahabat. Dan begitu seterusnya. Maka tidak ada istilah istihad. Tidak bisa kita mengambil ilmu Al-Quran dengan bahas, mengambil buku sana, buku sini, nah, atau mengeluarkan dari komputer, tidak bisa. Tapi harus diambil secara turun temurun, karena di sana ada beberapa kalimah yang tidak bisa dipelajari hanya sekedar bahas ataupun mendengarkan. Baik. Kemudian terjadi perselisihan siapa yang mulai meletakkan kaidah dan usul ilmu tajwid. Sebagian mengatakan Abu Amr Hafiz bin Umar Ad-Duri, sebagiannya mengatakan Abu Ubaid Al-Qasim ibn Salam, dan sebagian mengatakan yang lainnya. Nah, sebagian lagi mengatakan Abu'l Aswad Ad-Da'uli atau Ad-Du'ali. Sebagian lagi mengatakan Al-Khalil bin Ahmad. Nah, dan sebagian lagi mengatakan yang lainnya. Nah, kemudian kaidah itu bukanlah suatu bid'ah yang tercela dalam agama Islam, bahkan merupakan suatu maslahat mursalah. Demikian pula ilmu nahwu, ilmu mustalah, ilmu usul fiqih dan sebagainya, yang semua itu tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ilmu sharaf, ilmu nahwu, ilmu rijal, wa banyak usul fiqih, usul tafsir. Nah, wa tajwid aidan tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka meletakkan ini untuk memudahkan bagi kaum muslimin di dalam mempelajari syariat Islam. Ma la yatimul wajibu illa bih. Fa huwa wajib. Sesuatu yang tidak sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu menjadi wajib. Ya, sebagai maslahah mursalah, maslahatan bagi kaum muslimin dengan mempelajari ini. Kita orang ajim tidak bisa belajar al-lughah Arabiyah dengan baik tanpa melalui ilmu sharf wa ilmu nahwu. Nah, karena jauhnya kita dari lisan al-Arab. Lain halnya dengan para sahabah yang mereka berbicara dengan bahasa Arab yang murni, yang sesuai dengan kitab wa sunnah. Bahkan sekarang orang-orang Yaman sendiri sudah mulai mengambil bahasa-bahasa kufar. Misalkan misalnya mereka mengambil misalkan asfal bedru, ya, ruang tidur bedru. Kalau kalian ke sana bilang sama orang-orang yang badui atau orang baru belajar, enggak tahu. Sakanul asfal, bilangnya bedru. Makha enggak tahu, bilangnya bopiah. Nah. Bahasa kufar. Nah, kub bilang gloss. Gloss, haga. Sehingga banyak perubahan. Orang Yaman sendiri banyak yang enggak bisa mengucapkan al-ghain, bilangnya qain. Al-jim enggak bisa, al-jim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, kita sudah mengajarkan berkali-kali dan ini banyak kita ketemui di sana. Nah, maka ini dibutuhkan karena sudah jauhnya kaum muslimin dari lisan al-Arab. Baik. Pokok-pokok pengambilan ilmu tajwid diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Adapun ulama meletakkan kaidah serta usul tersebut karena tersebarnya bahasa orang-orang kafir yang merusak ilmu Al-Qur'an. Banyak orang yang tidak bisa membedakan antara dal dengan lal, wa dengan dha, sin dengan syin dan tha dan seterusnya. Maka dengan kaidah tersebut, dengan kaidah serta usul itulah salah satu jalan dalam upaya mempermudah bacaan Al-Qur'an. Orang Indonesia sendiri banyak enggak bisa membedakan antara zal dengan zal, za, sehingga bilang allazina dibilang allazina. Nah, wes allazina. Kemaluan allazina. Nah. Orang Sulawesi misalnya bilang gain enggak bisa, bilangnya gain. illa hamiman wa gassaqa. Kita sering dengar rasul, tidak bisa untuk merasul tapi rasul. Orang-orang Jakarta bilang du. Nah, du dibilang du. Sehingga mereka mengatakan alhamdulillah, diambil dari kata-kata duduk. Nah, dada, didik, sah. Nah, tapi tidak mengambil dari du. Nah, da, didu. Tarf, lisan, ma usul, as-sanaya, al-aulia. Tidak mengambil demikian. Nah. Atau orang Jawa sendiri, illa hamimau wanggosako. Nah, iya enggak? Wanggosako. Alhamdulillah rabbil alamin. Nah, nangat mangut. Nah, nangat mangut. Kalau enggak percaya, nah, lihat nanti di pondok-pondok bilang demikian. Baik. Pokok-pokok pengambilan ilmu tajwid diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an serta para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, demikian seterusnya. Sampailah kepada ulama-ulama yang ahli dalam Al-Qur'an sehingga sampai ilmu qiraat tersebut dengan cara yang mutawatir. Nah, qiraat mutawatirah yang sudah ada mashahih di sana, mushaf-mushaf tentang pembahasan qiraat mutawatirah ini. Seperti qiraat Syu'bah, An-Nasim, Hafs, An-Nasim, Qalun, An-Nafi, Warsh, An-Nafi, Khalad, An-Hamzah, Khalaf, An-Hamzah, wahakadha. Qira'ah, qira'ah mutawatirah. Wala yunkir hadhihi al-qira'ah, al-qira'at, illa jahil. Tidak mengingkari qira'at kata ini kecuali orang-orang yang bodoh. Nah, pas. Nama ilmu tersebut dinamakan dengan ilmu tajwid. Sedangkan tajwidnya sendiri ada dua, yaitu yang pertama syafa'i amali, yaitu bacaan Al-Qur'an yang bagus yang diambil dari orang yang ahli dalam membaca Al-Qur'an. Nah, sehingga di sana kalau ada seseorang yang sudah mampu membaca Al-Qur'an dengan baik walaupun belum tahu ini idgham, ini isfa, ini ikhlab, dia sudah mengambil secara langsung. Seperti orang buta tidak bisa membaca tulisan tapi mendengarkan kalam syekh tadi bacaan Al-Qur'annya sehingga mampu membaca Al-Qur'an dengan baik walaupun mereka tidak tahu tentang ahkam atau tajwid, tidak mengapa. Nah, yang penting sudah bisa membaca. Sebagaimana para sahabat, tabi'in. Nah, yang memang belum ada kaidah tajwidiyah pada masa itu. Baik. Yang kedua adalah nadhari ilmi, yaitu apa yang dimaksud dalam pembahasan ini. Yakni suatu ilmu yang diajarkan secara turun-temurun menurut kaidah yang diletakkan oleh para ulama. Nah, sama bayi nadhari ilmi yang dipelajari. Kita butuh merajah, butuh untuk menghafalkan ahkam tajwid dalam upaya untuk memahami tajwid itu sendiri. Dan juga ketika kita mengajarkan kepada murid-murid kita, kita usahakan untuk memahami kaidah tajwidiyah ini semuanya. Keutamaannya, tajwid adalah ilmu yang mulia karena seorang muslim itu membaca pada tiap harinya minimal dalam sholat sehari semalam. Demikian pula orang yang ahli dalam ilmu ini akan masuk surga bersama para malaikat yang mulia, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah radhiyallahu anha, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'uhu wa yatata'ta'uhu wa huwa alaihi syaqqun lahu ajran, akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. bahwa orang yang paham di dalam Al-Quran itu akan bersama dengan para malaikat yang taat, dan siapa yang membaca Al-Quran dengan tersendat-sendat atau terbata-bata dan merasa keberatan, bagi maka baginya dua pahala. Nah, yang mulia dan taat atau berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya, mereka tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan segala apa yang diperintahkan kepada mereka. Nah, al-kiram al-bararah fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah. Nah, kiramin bararah, dalil dari Al-Qur'an juga ada. Nah, kemudian orang yang tersendat-sendat dalam bacaan punya pahala juga. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu taala anha rawahu Muslim, inna ajraki qadr nasabiki, sungguhnya pahalamu sesuai dengan keletihanmu atau sehingga ketaiban atau keletihan, kesusahan, kesusah payahan. Jadi semakin banyak membaca Al-Quran kemudian merajah ataupun yang lainnya dengan banyak mengambil waktu, mengambil tenaga, ini semuanya akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pahala yang dua pahala ini tidak tahu besarnya kayak apa. Besarnya kayak apa? Yang jelas kita yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yukhliful mi'ad. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengingkari janji. Baik. Manfaat dari ilmu tajwid yaitu akan bahagia di dunia dan akhirat. Di dunia akan mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi. Demikian pula di akhirat sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Qur'an ini dan merendahkan sebagian yang lainnya. Mengangkat derajat orang dengan Al-Qur'an ini yaitu orang-orang yang mau belajar, yang mau mengamalkan Al-Qur'an itu sendiri. Nah, sedangkan merendahkan yang lainnya dikala orang berpaling dari Al-Qur'an. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Ya, orang-orang yang sombong ibadah kepadaku, kan mereka akan masuk jahannam. Nah, cara hina. Hina mereka. Atau orang-orang yang belajar Al-Quran akan tapi melecehkan Al-Quran itu sendiri. Sebagaimana orang-orang Nasara yang mereka belajar Al-Quranul Karim tapi tujuannya untuk memasukkan kaum muslimin ke dalam agama Nasara, termasuk politik senop harganya misalnya, yang disekolahkan di Saudi Arabia hafal Al-Quran kemudian setelah kembali, nah, dengan orang ini Aceh bisa terkalahkan. Nah, dikira dia seorang muslim hafal Al-Quran, nah, paham Al-Hadith, nah, di budaya ini pada yaumul qiyamah akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal 'alimu bi 'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli 'ibadil watan. Orang yang alim dengan ilmunya tidak mau mengamalkannya, maka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum penyembah-penyembah berhala. Dibutuhkan dengan tahu Al-Qur'an, mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala haramkan riba. Jangan kita masuk riba. Allah Subhanahu wa taala haramkan zina. Jangan kita jatuh perbuatan zina. Az-zaniyatu waz-zani fajridu kulla wahidin minhumama mi'ata jaldah. Ayatun Al-Qur'an melarang mencuri. Was-sariqu was-sariqatu faqtu aydiyahuma jazaan bima kasaba nakala min Allah. Ayatun Al-Qur'an mengharuskan untuk memenuhi janji, mengaku sebagai seorang salafi, penuhi janji kalian. Punya hutang harus disaur. Ya ayyuhal ladzina amanu aufu bil uqud, penuhi janji kalian. Jangan sampai dengan banyaknya dari kalangan salafiyyun, kemudian dengan muamalah yang tidak baik menghancurkan dakwah Ahli Sunnah wal Jamaah disebabkan orang-orang tertentu ini. Jangan sampai membawa atau menghinakan dakwah Ahli Sunnah wal Jamaah disebabkan kalian yang tidak mau mengamalkan Alkitab was Sunnah. Karena jelas sebagaimana syair tadi, wal alimu bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Nah, tujuan ilmu tajwid yang paling utama adalah lancarnya seseorang dalam mengucapkan lafadz Al-Qur'an dengan apa yang telah disampaikan oleh ulama kita, dengan memberikan sifat terqiq, tebal, mendengung, panjang serta pendeknya dan seterusnya. Maka ilmu ini tidak akan bisa diketahui dengan sempurna kecuali harus berguru secara langsung kepada ulama yang ahli dalam ilmu ini. Masuk. Pokok permasalahannya adalah kaidah-kaidah dan hukum tajwid secara terperinci yang harus diketahui oleh seseorang yang belajar dalam ilmu ini. Keutamaan Al-Quran dan pembacanya. Yang pertama merupakan semulia-mulia ilmu dari seluruh ilmu yang lainnya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Utsman bin Affan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah." Sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya. Akhrajahul Bukhari. Nah, ma fi riwayah afdalukum. Dua-duanya memakai siwah at-tafdhil. Sebaik-baik. Nah. Atau semulia-mulia. Antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya. Belajar Al-Qur'an, mengamalkannya, yes. Baik dalam talaffuz pengucapan Al-Qur'an itu sendiri ataupun dalam tafsir. Nah, keduanya berkaitan. Orang yang mau memahami at-tafasir harus mengetahui bagaimana lafaz itu sendiri. Karena beda huruf, beda arti. Nah, hal wal gharib, walaupun di sana ada beberapa kalimat yang beda hurufnya, tapi sama artinya, seperti sirata, zirata, sirata, bagai sad, bagai sin, bagai antara sad dan zai, zirata. Nah, tapi al gharib berubah, himar dengan khimar. Khimar keledai, khimar kerudung. Nah, dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya insyaallah pada pembahasan berikutnya.